Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi hidup dan kehidupan kita nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat ke-37 surat Al-Maidah juz ke-5 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar darinya, dan mereka beroleh azab yang kekal. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini adalah keterangan lanjutan dari keterangan ayat 36. Kalau di dalam keterangan ayat terdahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang bagaimana kehinaan azab yang akan Dia timpakan kepada orang-orang kafir, maka di dalam ayat ke-37 ini Allah menggambarkan tentang bagaimana azab yang Dia timpakan kepada mereka itu adalah azab-azab yang sangat hina dan begitu keras yang tidak dapat dibayangkan, terbayangkan di dalam pikiran manusia. Allah mengatakan yuriduna ayyakhruju minan nar, bahwa ketika api neraka itu menjilat dan membakar mereka serta melemparkan mereka ke tepi neraka, maka orang-orang yang diazab itu berharap akan dapat keluar dari neraka tersebut. Kenapa mereka berharap untuk dapat keluar dari neraka? Karena memang api neraka melemparkan mereka ke tepi neraka. Jadi seakan-akan mereka sudah melihat keluar neraka dan mereka berharap untuk keluar daripada siksa yang mereka sedang hadapi. Akan tetapi inilah salah satu bentuk azab yang sangat-sangat hina dan sangat keras yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada mereka. Kenapa? Karena ketika seseorang itu diberi harapan akan sesuatu, tapi ternyata itu hanya sekedar sebuah harapan, tidak akan pernah terbukti, maka itu adalah salah satu bentuk azab atau bentuk penghinaan yang demikian besar. Sama seperti gambaran seperti ini, kata Syekh Mutawa Syarawi. Kalau misalnya ada seseorang yang sangat kehausan dan meminta air minum kepada temannya, kemudian temannya membawakan air minum itu dan menyuruh dia untuk membuka mulut, dia dengan cepat-cepat membuka mulutnya, tapi ternyata air yang akan dituangkan ke mulutnya itu malah dilemparkan ke tanah. Ini adalah salah satu penghinaan dan rasa pengharapan yang begitu besar akan tetapi tidak terwujud dan terbukti. Rasa haus akan semakin besar karena dia sudah diiming-imingi dengan air akan tetapi ternyata tidak mendapatkan air tersebut. Nah, inilah gambaran tentang siksa yang Allah akan berikan kepada orang-orang kafir, di mana Allah ketika menyuruh api neraka itu melemparkan mereka ke tepi neraka, seakan-akan mereka itu mau dikeluarkan, tapi ternyata mereka akan diazab, kembali diazab dan terus-terusan akan diazab di dalam api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah gambaran yang keras tentang siksa yang Allah berikan kepada mereka. Wa ma hum bi kharijina minha, selama-lamanya mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka itu. Wa lahum azabun muqim, dan mereka akan tetap memperoleh azab yang kekal dan selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Mungkin ini pengantar dari ayat ke-37 ini. Bersama saya di studio sudah hadir Ustaz Ardiansa dan Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, ada hal yang sangat menarik dari ayat Al-Quran dari surat Al-Ma'idah ayat 37 ini. Pertama, kata yuriduna. Iya. Yuriduna ini kalau kita tinjau dari segi bahasa, ini adalah kata kerja yang sedang berlangsung, atau dalam bahasa Arabnya fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari. Sedangkan kalau kita membahas ke dalam Al-Quran, firman Allah ini, yuriduna ini ada artinya. Artinya mereka itu berkeinginan dan kadang-kadang tidak berkeinginan. Artinya lebih banyak keinginannya untuk keluar, ayyakhruju minan nar. Artinya begini, ada sangkaan mereka di dalam api neraka itu nanti bahwa batas dari api neraka itu seakan-akan harapan mereka itu keluar gitu. Iya. Tapi ternyata itu adalah awal dari siksaan mereka sehingga mereka dikembalikan lagi dan mereka akan diajab kembali lagi dan mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka sesuai dengan firman Allah wa ma hum bi kharijina minan nar. Dalam surat Ali Imran juga ayat 21 dikatakan dengan membahasakan fabashirhum. Fabashirhum ini kan sebetulnya berita gembira. Seakan-akan untuk menyenangkan mereka, tapi setelah itu ayat selanjutnya mengatakan fabashirhum bi'adzabin alim. Ternyata kemudian mereka hanya mendapatkan azab belaka. Yeah. Inilah adalah salah satu siksaan yang mereka tidak akan pernah keluar dalamnya, tapi padahal mereka merasakan bahwa hal itu mereka akan keluar. Mereka hanya prasangka mereka saja seakan-akan keluar, tapi tidak akan pernah keluar karena sesuai dengan firman Allah dalam ayat ini wa ma hum bi kharijina minan nar, dan ditambah dengan ayat akhir ayat itu adalah wa lahum adzabum muqim. Misalnya kalau muqim ini kan artinya tempat tinggal kita, di mana kamu bermukim. Ini kalau di neraka bermukim kan Ustaz kan lebih parah ini namanya. Jadi penghuni abadi ini. Penghuni Ustaz, abadi ya? Istilahnya. Iya. Iya, jadi Allah di sini memberikan gambaran seolah-olah Allah akan memberikan rahmat kepada mereka padahal sebenarnya yang diberikan adalah tambahan siksaan. Di dalam keterangan surat Al-Kahfi ayat 29 Allah menyatakan wa iyastaghisu yughasu bima inkal muhli yashwil wujuh. Ketika penduduk neraka itu merasa kehausan dan meminta air, Allah berikan air kepada mereka, tapi bukan air yang bisa diminum, tapi malahan dengan air seperti besi yang mendidih yang dapat menghanguskan muka mereka. Jadi ini adalah salah satu gambaran kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan ini tidak patut untuk dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan ini, karena ini adalah gambaran siksaan yang keras dan menghina yang Allah berikan nanti di hari akhirat. Saya ingin mengatakan seperti ini. Kita di dunia ini sering memberikan harapan-harapan kepada manusia, tapi sebenarnya harapan yang kita berikan itu harapan semu. Katakanlah begini, ada orang mengundang kita. Ustaz, besok datang ya, atau Pak, besok datang ya dalam acara undangan. Kita akan bilang insyaallah, padahal kita tahu kita tidak bisa datang. Ini kan namanya memberikan harapan-harapan yang semu. Ya, kalau memang tidak bisa datang, bilang saja tidak bisa datang, jelas-jelas. Jadi orang pun tahu bahwasanya kita memang tidak bisa datang, tidak ada rasa pengharapan di dalam jiwanya. Nah, ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, karena memang kita juga tidak senang kalau misalnya terlalu banyak harapan yang diberikan kepada kita sedangkan tidak ada pembuktian sama sekali. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kita saat sekarang ini, dengan obral harapan, obral apa namanya ya, janji sana kemari, tapi tidak pernah atau kalaupun dari sekian ratus janji yang diberikan cuma 1-2 saja yang bisa diberikan. Mungkin ada tambahan dari saya. Ya, kalau saya melihat kaitan dari ayat 36 dan 37, 36 yang kita sudah kaji pada hari yang lalu, ini sangat menunjukkan betapa sikap daripada orang-orang kafir itu adalah materialistis. Iya. Kehidupan mereka itu selalu mereka upayakan dalam bentuk yang mereka mengira bahwa mereka mampu untuk melakukannya atau merekayasanya. Kalau pada ayat yang lalu jelas sekali bahwa harta itu tidak dapat membantu, materi yang mereka miliki itu tidak dapat membantu mereka untuk keluar dari api neraka, maka di dalam ayat yang kita bahas pada hari ini semakin menegaskan lagi ada upaya. Jadi kalau misalnya mereka di dunia ini melakukan kejahatan, korupsi atau apa, bayar, keluar, kan gitu. Itu kalau di dunia okay, seperti itu. Tapi kalau di akhirat, Allah sudah mengatakan, yuriduna ayyakhruj. Kata yuriduna ini kan senantiasa ingin keluar. Ya, ingin keluar terus, melakukan itu terus-menerus. Upaya itu terus-menerus mereka lakukan. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak mengizinkan mereka untuk keluar sampai ya siksa yang mereka terima itu betul-betul menghinakan kepada mereka. Nah, kembali Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang siksa ini, betapa pada ayat sebelumnya kita menjumpai walahum adzabun alim, dan di sini walahum adzabun muqim. Kedua azab yang memang sangat menakutkan. Nah, inilah yang menjadi semacam warning, peringatan bagi orang-orang yang bergelimang dalam dosa. Salah satunya seperti yang disampaikan Ustadz Perdana tadi, mengobral janji. Ya, sebenarnya kalau saya melihat bahwa orang yang mengobral janji ini tidak ubahnya dengan hampir sama ya dengan penipu. Begitu. Karena orang yang menipu itu juga mengobral janji gitu. Jadi orang yang suka mengobral janji ini salah satu bentuk daripada orang yang menipu. Ya kan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la tuwa'idhu mau'idan fatukhlifahu. Jangan engkau ejek-ejek saudaramu, dan jangan engkau la tumari akhaka wa la tumazihhu, dan jangan engkau bercanda yang berkelewatan kepada dia. Wala tuwa'idhu mau'idan fatukhlifahu, dan kamu berjanji kepadanya kemudian engkau ingkari janjinya. Ya, ini dalam beberapa bulan ke depan kita akan melihat banyaknya orang yang mengobral janji. Tapi kita sebagai masyarakat, lihatlah mana satu yang mungkin ya dia itu adalah orang yang dapat menepati janjinya. Bisa begitu dipercaya, karena aman. Jangan sampai kita memilih penipu. Gitu kan? Karena sifat daripada orang-orang kafir itu adalah suka kepada harta, dan salah satunya adalah penipu, kan gitu Ustaz Fajrul kan. Artinya kalau kita milih penipu, jangan marah kalau kita kena tipu nantinya. Kalau kena tipu gitu, konsekuensinya mungkin. Iya, di sini juga di dalam ayat ini kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa Allah ingin menggambarkan satu gambaran kehidupan yang tidak seimbang. Artinya begini, kita dididik untuk bisa cerdas di dalam menentukan hidup ini atau beraktivitas di dalam kehidupan ini. Gambarnya seperti ini. Kalau di dalam ayat ini Allah menggambarkan dahulu mereka kehidupan mereka itu, mereka hidup dalam ketamakan, hidup di dalam apa namanya ya, kemewahan, tidak lagi mengindahkan hukum-hukum yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Akhir dari kehidupan mereka itu adalah ya ini tadi, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka dan mereka akan menjadi penduduk neraka yang kekal di dalamnya. Artinya begini, kesenangan yang mereka peroleh di dunia ini tidak seimbang dengan azab serta kehinaan yang akan mereka peroleh di neraka nanti. Artinya begini, seorang muslim yang cerdas atau seorang manusia yang cerdas, dia akan memikirkan apa yang dilakukan sekarang dan apa yang akan didapatkannya nanti di kemudian hari. Kalau ternyata yang dilakukannya sekarang ini suatu tindakan kejahatan, tapi ternyata nanti dia akan mendapatkan hukuman yang begitu berat sehingga akhirnya menyusahkan kehidupannya, maka dia tidak akan melakukan kejahatan itu. Begitu juga kalau dia ternyata tamak di dalam hidupnya, dan ternyata ketika dia meninggal nanti anak cucunya tidak akan diperhatikan oleh orang lain karena sikap ketamakannya dulu, maka dengan pertimbangan seperti ini dia tidak akan mau untuk melakukan tindakan-tindakan ketamakan. Jadi manusia, khususnya seorang muslim, harus cerdas di dalam kehidupannya. Cobalah timbang dan berpikir di dalam menjalani kehidupan ini. Sama seperti ini, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengilustrasikan, ada seorang anak yang dia itu belajar keras, ketika sampai di rumah disuruh makan sama emaknya, karena kebetulan besok mau ujian, disuruh makan tapi dia gak mau. Ditinggalkannya makanannya hanya karena belajar. Ingin belajar. Kenapa ini bisa sampai dilakukannya? Karena dia memikir besok adalah ujian. Kalau aku belajar sekarang dengan keras, maka aku akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dia sanggup untuk meninggalkan makanan hanya sekedar untuk memikirkan kesuksesan yang akan didapatkannya pada esok hari. Nah, inilah gambaran aktivitas kehidupan yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ketika dia memikirkan betapa besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan nanti di hari akhirat, maka dia tidak akan menjadikan dunia ini sebagai pegangan utamanya. Dia akan berusaha untuk mencapai ridha Allah, ibtigha mardhatillah, dengan meninggalkan segala hal yang bersifat berbau keduniawian kecuali untuk kebutuhan pribadinya. Ya, kalau saya melihat Ustaz, memang dua ayat ini semacam peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bahasa kita sebagai manusia, sudahlah. Iya. Cukup banyak sudah aku memberikan peringatan-peringatan keras kepada kalian, dan insyaallah kita akan membahas pada ayat 38 nanti sampelnya begitu, contoh realnya. Jadi ini memberikan kepada kita sebuah peringatan agar untuk tidak semena-mena berbuat ke maksiatan itu. Walaupun kita sedang dalam kondisi kuat, ya, sedang dalam kondisi jaya-jayanya, tetapi ini nanti kalau sudah tua baru taubat, karena kita tidak tahu apakah usia kita ini sampai kepada usia lanjut atau tua, mungkin itu. Ya, baiklah para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah pada kajian kita kali ini banyak memberikan masukan dan gambaran-gambaran tentang bagaimana sebenarnya kita harus menjalani kehidupan dunia ini. Yang jelas pada intinya adalah cerdaslah di dalam menjalani kehidupan. Coba timbang dengan baik apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita hasilkan. Kalau ternyata kenikmatan sementara yang kita peroleh itu harus dibalas dengan kesengsaraan yang berkepanjangan, maka apa yang kita lakukan dengan kenikmatan itu bukan adalah sikap yang cukup cerdas untuk kita laksanakan. Oleh karena itu, tetaplah berusaha untuk mencari ridha Allah, karena itu akan memberikan kita kenikmatan dan kebahagiaan baik di dalam kehidupan kita maupun pada saat kita nanti menjalani kehidupan yang kekal dan selama-lamanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang banyak kepada kita. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.